Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amin. Ibar Allah, hamba-hamba Allah sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, akramani wa iyyakum Allah. Marilah kita tambahkan pujian kita untuk Allah dan rasa syukur kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain untuk kita semua dan mengekalkan iman yang ada di dalam dada sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Lalu kita juga menyampaikan salawat kita semua untuk kekasih kita bersama, qudwah hasanah dan kecintaan kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malam tadi kita telah menyampaikan mukaddimah atau sebahagian daripada mukaddimah tentang keberadaan kita sebagai umat yang hidup di akhir zaman. Beberapa daripada syubhat kita telah menepisnya, beberapa dari fakta-fakta yang bisa kita jelaskan juga telah kita paparkan. Keringkasannya adalah bahwa tanda-tanda bukti bahwa yang hidup pada hari ini, pada masa ini, memanglah yang layak disebut hidup di akhir zaman. Tandanya atau buktinya, yang pertama, negeri Arab yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai negeri yang miskin dengan gurun Sahara yang luas tandus, tidak ada mensiratkan masa depan serta cita-cita kehidupan yang dapat diharapkan. Negeri itu, kata Rasulullah, mendadak menjadi kaya raya, berkuasa, lalu para penguasa dan orang-orang kaya itu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Dan jika zaman itu sudah engkau temui, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Dan ini telah kita lihat faktanya pada hari ini. Memanglah zaman ini yang menemukan fenomena di mana Arab sebelum minyak bumi ditemukan memang miskin, tapi setelah minyak bumi ditemukan mereka menjadi kaya raya, lalu pecah menjadi 7 negara: Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Masing-masing negara ini di ibu kota mereka seperti sedang terjadi perlombaan, seperti sedang terjadi musabaqah mendirikan gedung-gedung yang tinggi-tinggi mencakar langit. Kemudian kita juga menyaksikan apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa kita lah yang hidup pada fase yang keempat. Di dalam hadis Imam Ahmad, fase keempat pasti akan berakhir dan masuklah fase kelima. Umat ini kata Rasulullah, sejak beliau diutus sampai hari kiamat terjadi, sampai hari kiamat terjadi akan melalui 5 fase sejarah, di mana fase kelima akan ditutup dengan terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh, seperti yang sudah kita tuliskan di whiteboard malam tadi dan alhamdulillah belum dihapus. Saya harap sampai saya keluar dari Banjarmasin itu tidak ada yang dihapus. Kalau perlu papan tulisnya ditambah. Ibarallah ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan, fase pertama dari 5 fase itu yaitu umat ini dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan fase ini berjalan selama 23 tahun sejak umur Nabi 240 tahun beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai beliau wafat di Madinatul Munawwarah, dikuburkan di sana genap masanya 23 tahun. Lalu umat Islam masuk pada fase yang kedua, di mana pada fase yang kedua ini umat Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin pada fase kedua ini kata Rasulullah memimpin dengan konsep kenabian, berlangsung selama 30 tahun dan ini telah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Talib 29 tahun setengah, yang setengah tahunnya dipegang oleh Hasan bin Ali bin Abi Talib. Lalu Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan demi mempersatukan kalimat kaum muslimin yang saat itu terpecah. Genap 30 tahun, fase kedua pun tutup, selesai. Umat Islam masuk pada fase ketiga seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase ketiga yaitu umat Islam dipimpin oleh para raja-raja. Gelar mereka masih tetap khalifah, tetapi sistem yang mereka jalankan dalam kekhalifahannya adalah sistem kerajaan. Di dalam hadis Nabi mengatakan mulkan adzan atau mulukan adudatan. Fase ini paling lama 1227 tahun, ada yang mengatakan 1228 tahun. Diisi oleh 3 dinasti, dinasti Bani Amawiyah atau Umayyah, yang kedua dinasti Bani Abbasiyah, dan yang ketiga dinasti Bani Utsmaniyah. Fase yang ketiga ini disepakati oleh seluruh ahli-ahli sejarah telah berakhir pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 dengan runtuhnya atau tumbangnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Sejak saat itu umat Islam langsung loncat ke fase yang keempat, dan ini adalah fase yang paling berat bagi umat Islam, fase yang paling menantang, fase yang paling panas, di mana umat Islam menjadi pecundang. Umat Islam bulan-bulanan Islam diserang dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam, benar-benar untuk menghabisi Islam dan umat Islam. Fase keempat, kezaliman merata di mana-mana, khususnya untuk umat Islam di seluruh muka bumi. Fase yang keempat ini Nabi menyebutkan di dalam hadisnya mulkan jabariyan, atau di riwayat yang lain mulukan jabariyatan. Penguasa-penguasa yang memimpin umat Islam di muka bumi adalah penguasa-penguasa yang diktator. Fase yang keempat ini pasti akan berakhir kata Rasulullah, dan dalam fase yang keempat ujian yang sangat berat umat Islam dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbelah menjadi dua belahan saja. Pada fase keempat ini, umat Islam dikondisikan oleh Allah, disaring oleh Allah untuk menjadi dua belahan besar. Nanti untuk khusus fase keempat, insyaallah taala saya akan uraikan. Fase keempat ini umat Islam terbelah menjadi dua belahan. Satu belahan mukmin haqqan. Yang tidak ada dalam keimanan orang-orang yang beriman itu adanya kemunafikan. Nama kelompoknya mungkin beda-beda. Nama organisasinya mungkin beda-beda, tetapi mereka sudah mukmin-mukmin haqqan. Sementara kelompok besar yang lain adalah munafiqin haqqan. Munafik haqqan, sebenar-benarnya munafik, yang tidak ada sedikit pun keimanan di dalam kemunafikan dan orang-orang munafik itu. Ibarallah, hari ini kita merasakan dan betul-betul melihat dengan nyata betapa belahan ini sudah mulai nampak, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Fase keempat pasti akan berakhir dan insyaallah waktunya sudah tidak lama lagi. Umat Islam akan diantarkan oleh Allah menuju fase penutup. Fase penutup ini Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-55. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilussalihat layastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladhina min qablihim وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Artinya Allah telah berjanji. Lah kalau Allah yang telah berjanji, maka pasti akan Allah tepati. Allah akan memberikan kembali kepada orang-orang yang beriman, yang akidahnya sudah benar-benar mantap, tauhidnya benar-benar lurus, sahih, wa amilus salihat. Di antara kamu dan dalam imannya itu mereka terus beramal soleh, benar-benar beramal soleh, berjuang untuk Islam, betul-betul berjuang demi dan untuk Islam. Kepada mereka-mereka ini Allah janjikan di tangan mereka Allah percayakan khilafah Islamiyah nanti akan kembali untuk terakhir kalinya di muka bumi ini, sebagaimana dulu mereka telah memimpin dan tegak dulu khilafah Islamiyah di muka bumi. Ini ada makna yang tersirat di situ, bahwa berarti dunia ini akan mengalami kekosongan dipimpin oleh Islam. Inilah fase keempat, fase di mana Islam tidak memimpin seluruh dunia. Tapi Allah menjanjikan bahwa fase yang kelima pasti akan kembali eksis, wujud. Kapan? Allah tidak menyebutkan tanggal atau bulan, apalagi tahun. Dengan ayat Allah itu datang hadis ini, hadis Imam Ahmad yang menyebutkan lima fase, di mana fase kelima Islam akan kembali menggenggam dunia. Istimewanya penguasaan Islam dalam bentuk khilafah Islamiyah untuk seluruh muka bumi nanti beda dengan penguasaan Islam di fase pertama, kedua, dan ketiga. Kalau fase pertama, kedua, dan ketiga, penguasaan Islam kepada bumi hanya 2/3 bumi maksimal, Pak, yang dikuasai oleh Islam. Nanti di fase yang kelima, satu bumi ini, timur, barat, utara, selatan, seluruhnya akan dikuasai sepenuhnya oleh Islam. Ta'ummul arda, kekuasaan khilafah Islamiyah nanti luas ke seluruh permukaan bumi ini. Tumma sakata, di dalam hadis itu Nabi lalu diam. Diamnya Nabi ini dijelaskan oleh hadis-hadis yang lain, maknanya enggak ada lagi umat Islam setelah fase kelima. Yang hidup di muka bumi nanti hanyalah orang-orang kafir saja, tidak tersisa satu pun orang yang masih beriman kepada Allah. Apa yang terjadi? Di fase yang kelima, Allah langsung rem cakram keberadaan Islam dan umat Islam di muka bumi ini, dihentikan oleh Allah dengan terjadinya peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh. Berhembusnya angin lembut dan sejuk, wangi berbau kasturi dari negeri timur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, di riwayat yang lain, dari negeri Yaman. Angin ini akan membungkus seluruh permukaan bumi ini secara merata, dan khusus orang yang beriman. Walaupun imannya hanya seujung kuku, walau dia enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, banyak buat dosa ini dan itu, seujung kuku dia hanya yakin Allah ada, percaya Allah itu ada. Orang yang semacam ini, walaupun dia ada di gua, kata Rasulullah, ada di puncak gunung, ada di lembah, ada di pulau, di mana saja, angin itu akan sampai kepadanya. Lalu ketika dia disentuh oleh angin tersebut, terhirup olehnya angin tersebut di tempat itu juga, saat itu juga dia langsung meninggal dunia. Maka dengan ini serentak satu muka bumi, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ibarallah ma'asyiral muslimin, fase kelima juga berakhir sampai di situ. Nah, Nabi kita bersabda, satu atau dua generasi setelah wafatnya serentak umat Islam di muka bumi ini, satu atau dua generasi setelah itu barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Ibarallah ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Tapi sayang ya, fase kelima ini ternyata kata Nabi enggak pakai lama. Bukan 1000 tahun, bukan 100 tahun, bahkan 10 tahun pun enggak nyampe, masya Allah. Sebentar sekali, Pak. Nabi mengatakan fase yang kelima ini hanya antara 7 tahun atau 8 tahun, maksimal 9 tahun saja. Masya Allah. Lalu fase kelima pun ditutup oleh Allah dengan terjadinya peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh. Singkat sekali, Pak Ustaz. Ya, singkat. Tapi dalam masa yang singkat, penatnya bumi, lelahnya orang-orang yang beriman, hebohnya manusia sebelum fase kelima terobati oleh fase kelima. Kalau sebelumnya huru hara melanda di seluruh permukaan bumi, permusuhan, pembantaian, peperangan, perampokan, kejahatan-kejahatan, kezaliman-kezaliman, dan juga bencana-bencana alam, petaka-petaka besar, seluruhnya padat, masif terjadi di fase keempat, apalagi penghujung fase keempat, seluruhnya macam terobati oleh fase kelima. Fase kelima ini ciri khasnya adalah umat manusia, bukan hanya orang beriman saja, umat manusia yang masih hidup pada fase kelima itu akan merasakan dunia ini bagaikan surga. Sebab air yang turun adalah rahmat, yang muncul dari bumi adalah berkah. Kehidupan manusia tanpa perang, mereka tenang setenang-tenangnya, makmur semakmur-makmurnya, saking tenangnya masa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking amannya masa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita akan berjalan kaki seorang diri tanpa mahramnya dari Hadramaut, dari Yaman, jalan kaki seorang diri menuju tanah haram, ke Masjidil Haram, sekalian melaksanakan ibadah haji. Pergi jalan kaki seorang diri, pulang nanti jalan kaki seorang diri, aman, gak ada yang mengganggu. Tidak takut dia untuk dirampok, dirampas, apalagi dirogol, diperkosa. Enggak, betul-betul aman. Tidak ada manusia yang hidup pada masa itu, kata Rasulullah, dua orang saja yang bermusuhan di hatinya. Walaupun ini muslim, ini non-muslim, mereka tidak saling bermusuhan. Saling menghargai, saling memuliakan, menghormati. Bahkan binatang-binatang buas di tengah hutan, binatang-binatang paling berbisa di gurun Sahara, Allah jinakkan mereka seluruhnya. Bisa-bisa mereka juga Allah seperti angkat. Pada saat itu, kalian melihat anak-anak bayi akan bergelut dengan singa. Bayi-bayi perempuan, kata Rasulullah, akan memasukkan tangannya ke dalam mulut ular-ular hitam gurun Sahara yang paling mematikan, paling berbisa. Dan ular itu tidak menggigitnya, cuma dikenyot-kenyot doang. Saking amannya. Di segi kemakmuran jangan ditanya. Arab menghijau. Gurun Sahara yang sekarang ini pasir, ke depan akan menghijau. Dengan kun fayakun Allah begitu cepat, tanah tandus gurun Sahara yang gersang itu kembali seperti awal dulu mereka diciptakan, kembali menghijau. Sapi-sapi, ternak, kambing, apa saja menjadi gemuk dan susunya penuh-penuh, bahkan tidak tahu siapa pemiliknya. Lepas. Emas melimpah ruah. Emas, Pak, bukan mas. Kalau emas banyak di Jawa sih mas. Emas, saking banyaknya emas ketika itu, maka tidak ada lagi manusia yang mau menerima zakat. Jangankan zakat, hadiah sedekah hibah saja sudah enggak ada lagi yang mau nerima. Akan ada nanti pada masa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kamu memberikan tetangganya hadiah emas dua genggam tangan, dan emas itu penuh menjulang, Pak. Masya Allah, emas dikasih hadiah ke tetangga kayak gini, Pak, datang bawa emas menjulang lagi. Ini zaman kalau anting-anting satu aja mau perang, Pak. Ini emas dua genggam tangan datang ke tetangganya, Pak, ini hadiah dari kami, kayak ngasih beras aja. Tapi kata Rasulullah, tetangga ini akan berkata, waduh, kamu memang tetanggaku yang baik hati, makasih banyak deh. Itu di dapur ada 3 karung lebih, mau diapain, saya bingung. Saking makmurnya hidup saat itu. Ini bukan khayalan ya. Tolong dibaca nanti di dalam kitab-kitab yang sudah kita siapkan, Zikir Akhir Zaman, atau di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman yang memang kita bawa hanya terbatas kemari. Kaum muslimin, baca hadis-hadis yang sahih tentang itu. Aman sekali. Mau hidup zaman fase kelima, Pak? Mau hidup, Pak, zaman fase kelima? Mau hidup enggak? Mau. Sayang, kabar buruk untuk Bapak semua. Pada fase kelima ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlah laki-laki dibandingkan dengan wanita pada saat itu sudah 1:50. Satu laki-laki, 50 wanita. Pada kemana laki-laki? Di penghujung tempat ini Allah akan memberikan agenda-agenda yang banyak menjadikan kaum lelaki tewas syahid, banyak laki-laki yang berpindah ke alam barzakh. Fase keempat sebentar lagi, Pak, di mana akan banyak terjadinya proses perpindahan kehidupan kaum lelaki dari kehidupan dunia ini kepada kehidupan alam barzakh. Lah, 1:50, satu laki-laki, 50 wanita. Masya Allah. Mungkin Bapak pernah dengar hadis, hadis itu letaknya di fase kelima. Tidak akan terjadi kiamat sampai jumlah laki-laki dibandingkan wanita 1:50. Itu terjadinya di fase kelima. Proses kejadiannya di penghujung fase keam kita-kita ini. Nah, yang hidup di fase kelima itu, kalau ada bapak-bapak kami yang hidup, apa yang kepikiran? Hah? Tuh. Bu, kata bapak-bapak, poligami. Emang masih kepikir poligami ketika itu? Ketika tanda-tanda besar kiamat sudah terjadi, emang masih kepikir mau poligami? Gak usah dijawab deh. Tanda besar kiamat yang pertama sudah. Tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal keluar juga sudah. Tanda besar kiamat yang ketiga, Nabi Isa dah turun, udah. Tanda besar kiamat yang keempat, Ya'jud dan Ma'jud lepas juga sudah. Masuklah fase kelima. Di fase kelima itu, matahari terbit dari sebelah barat. Di fase kelima itu, akan keluar dari dalam perut bumi, seperti yang Allah firmankan di surat An-Naml ayat 82, seekor binatang raksasa yang diberi nama oleh Allah Dabbatul Ardi. Binatang ini berkaki banyak, bertangan banyak, dan dapat berbicara dengan manusia. Muncul di tiga tempat yang berbeda. Tempat terakhir yang dia muncul mendadak dari dalam perut bumi kota Mekah. Ya, tanda-tanda ini sudah muncul. Jadi iman orang-orang yang beriman pada saat itu, Masya Allah Pak yang masih hidup ya, udah gak kepikir mau poligami. Kalau sekarang ini semangat semua poligami. Betul Pak? Bu, betul kata Bapak. Kaum muslimin, fase kelima, kapan? Kapan terjadi fase kelima? Fase kelima ini terjadi tentu saja setelah kita semua umat Islam melalui empat tanda besar kiamat terlebih dahulu. Tanda besar kiamat yang pertama, bumi diselimuti oleh duhan selama 40 hari 40 malam. Tanda besar kiamat yang kedua, enggak lama setelah duhan, paling lama hanya 3 tahun setelah itu terjadi tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal lepas. Lalu Dajjal enggak lama enggak di bumi ini setelah dia lepas? Enggak. Dajjal hanya berlangsung selama 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Setelah itu Dajjal meninggal dunia. Dibunuh oleh terjadinya tanda besar kiamat yang ketiga. Allah menurunkan anti daripada Dajjal yang mampu menghabisi Dajjal, Nabiullah Isa alaihi salam. Inilah tanda besar kiamat yang ketiga. Nabi Isa turun jadi Damaskus kata Rasulullah. Bi Dimasyqa. Di Manaratul Baydha, di masjid yang ada menara putihnya. Dan itu oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan letak masjid itu hari ini adalah di Masjid Jami' Amawi di Damaskus. Ya Masya Allah, bagaimanapun dahsyatnya perang di Syria hari ini, masjid ini sampai sekarang tetap terjaga Pak. Nabi Isa turun di sana saat Al-Mahdi dan orang-orang yang beriman dikepung oleh Dajjal di luar. Subuhnya Isa turun, dan selepas salat subuh matahari mulai terbit, Isa membuka gerbang dan Dajjal pun dikejar oleh Isa alaihissalam. Terakhir Dajjal dibunuh. Setelah Dajjal habis dimampusin oleh Nabi Isa alaihissalam, maka umat Islam memerangi seluruh Yahudi yang ada di muka bumi ini. Habis seluruh umat Yahudi, enggak pakai lama. Seluruh orang Nasrani diajak ke dalam Islam oleh Nabi Isa alaihissalam, bersyahadat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, bukan Isa ya, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Umat Islam, umat Nasrani diajak oleh Nabi Isa masuk ke dalam Islam. Babi-babi di muka bumi ini dibunuh dan diharamkan secara abadi. Salib-salib dihancurkan oleh Nabi Isa AS. Misi beliau akhirnya diselesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Isa menikah dengan seorang muslimah dari Arab. Karena Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit dunia, disimpan untuk menjadi khazanah akhir zaman dalam keadaan masih bujangan di usia 33 tahun. Ya? Pas turun menyelesaikan pekerjaannya, menikahi seorang muslimah yang beriman dari negeri Arab. Siapa itu muslimahnya? Saya tidak tahu. Habis, Ya'jud Ma'jud lepas. Kisah Ya'jud Ma'jud dalam Al-Quran lengkap diceritakan oleh Allah di surat Al-Kahfi. Ya, Ya'jud Ma'jud lepas. Enggak ada satupun kekuatan di bumi termasuk Nabi Isa sanggup mengatasi Ya'jud dan Ma'jud. Nabi Isa dan Imam Mahdi serta orang-orang beriman malah disuruh lari ke bukit, lari ke Gunung Tursina. Orang-orang beriman diperintahkan untuk bisa bersembunyi daripada Ya'jud Ma'jud kemanapun pokoknya bersembunyi. Ya'jud Ma'jud ini Allah sendiri yang langsung menghabisi mereka, seperti Allah menghabisi pasukan Ababil. Dihabisi oleh Allah. Setelah habis, barulah kita masuk fase kelima, dunia aman. Khilafah Islamiyah langsung dipimpin oleh Al-Mahdi, keturunan kandung Nabi Muhammad. Tapi kata Rasulullah, saat Al-Mahdi memimpin, kepemimpinan beliau tidak lama. Ketika fase kelima berjalan, diawali kepemimpinan oleh Al-Mahdi, enggak lama, hanya berlangsung selama 7 tahun, Al-Mahdi pun meninggal dunia. Ya, meninggal dunia, menyusul Nabi Isa juga meninggal dunia. Kepemimpinan Khilafah Islamiyah dilanjutkan 1 atau 2 tahun berikutnya oleh Al-Qahtani. Orangnya sama bijaksananya dengan Al-Mahdi, sama solehnya, sama alimnya, sama berakhlaknya dengan Al-Mahdi. Di tangannya terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7 di masa Al-Qahtani, yaitu angin lembut yang bertiup tadi. Habis sudah. Nah, sejak umat Islam habis di fase kelima, 1 atau 2 generasi setelah itu, orang kafir semua, di tengah mereka terjadilah tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, 10, kiamat. Seburuk-buruk makhluk yang hidup di bumi ini adalah yang kelak nanti akan menyaksikan terjadinya kiamat besar, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah, enggak akan ada orang Islam, apalagi orang beriman yang hidup pada masa itu. Alhamdulillah. Kapan? Entah. Kapannya? Jawaban ilmiahnya adalah entah. Hanya saja Nabi mengatakan 1 atau 2 generasi setelah tanda besar kiamat yang ke-7 terjadi. Maka yang hidup 1 atau 2 generasi itu cuma orang kafir. Kalau dalam ilmu sosial, 1 generasi itu berapa, Pak? Berapa? 50 tahun. Berapa? 20 tahun. 20 tahun. Ada yang lain? 25. Itu yang benar. Dalam ilmu sosial, 1 generasi itu bukan 60 tahun. Tetapi usia dari dia lahir sampai dia dihitung matang lalu menikah. Nah, standarnya itu adalah 25 tahunan dibuat dalam ilmu sosial, lalu dia menikah, melahirkan anak. Nah, anak yang lahir itu udah generasi baru itu. Ya, jadi 1 atau 2 generasi. Artinya 25 tahun maksimal 50 tahun. Alhamdulillah, ada hadis yang lain Nabi mengatakan, selama di bumi ini masih tersisa 1 orang saja yang masih ada iman kepada Allah, masih bisa melafazkan kalimat Allah, maka Allah akan tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Ini adalah isyarat yang jelas bahwa 1 atau 2 generasi di hadis ini terjawab. Berarti di generasi kedua, 40 tahun setelah tanda besar kiamat yang ketujuh, barulah kiamat besar terjadi. Ibarallah ma'asyiral muslimin, saya hanya kasih kabar kepada bapak ibu semua. Silakan nanti buka di YouTube. Pada tahun 2001 di televisi kita ditayangkan acara khusus untuk fenomena alam semesta dan fenomena bumi kita oleh Discovery Channel. Tahun berapa? 2001. Pengumumannya seperti ini. NASA Amerika Serikat menyampaikan bahwa sedang melesat menuju ke bumi 1 bintang atau 1 pecahan bintang yang besarnya setengah bumi, Pak. Diperkirakan bintang ini 70 sampai 80 tahun yang akan datang akan telak menghantam bumi. Setengah bumi besarnya meteor tersebut, pecahan bintang ini. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi dengan bumi kita. Jangankan setengah bumi lagi, 1/4 Singapura aja pernah dulu tahi bintang ini atau meteor ini menghantam bumi, hancur peradaban. Peradaban dinosaurus istilahnya, kalau memang itu ada dalam istilah orang-orang para ahli arkeolog, ya, hancur kehidupan manusia dan makhluk apapun yang ada di bumi. Padahal besarnya cuma 1/4 Singapura. Singapura itu kecil. Banjarmasin mana besar dengan Singapura? Jauh besar Banjarmasin. Lah bagaimana setengah bumi besarnya? Allah. Itu akan telak menghantam bumi 70-80 tahun yang akan datang antara itu. Nah, tidak ada satupun kehidupan yang bisa bertahan. Bahkan tidak ada satupun negara pun yang akan selamat. Bumi ini akan seperti debu. Ini pernyataan NASA. Silakan buka di YouTube. Agar jangan dikatakan ini adalah sebuah karangan dari Ustaz Zulkifli Muhammad. Silakan kaum muslimin. Yang kita dengar, mari dibaca surat Al-Qari'ah. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. القارعة. Dentuman besar di langit yang teramat sangat menakutkan. Mal qari'ah, apakah itu dentuman besar di langit yang teramat sangat menakutkan? Wama adraka mal qari'ah. Saking dahsyatnya dentuman besar itu, 3 kali diulangi oleh Allah. Dan apa yang kamu ketahui tentang dentuman besar di langit yang teramat sangat menakutkan untuk makhluk yang hidup di bumi? Pada saat dentuman itu terjadi, yauma pada hari itu, yakunun nasu kal farashil mabthuth, manusia-manusia yang hidup di bumi menjadi seperti anai-anai yang berterbangan kemana-mana. Orang-orang pada berterbangan saking hebatnya, Pak. Watakunul jibal kal ihnil manfush, pada saat itu bahkan gunung-gunung sekalipun akan lepas dari akarnya dan berterbangan seperti kapas yang ditiup. Allahu Akbar. Dahsyatnya hantaman itu. Dahsyatnya ledakan itu, Pak. Apakah ini yang dimaksud? Allahu a'lam. Tapi ini ilmiah, Pak. Karena kajian ini hampir mirip 43 tahun yang lalu, NASA Amerika Serikat juga mengatakan bahwa tahun 2013, kata NASA, 43 tahun yang lalu ya, bumi ini pada tahun 2013 mulai memasuki arus sungai meteor di ruang angkasa. Jadi ini, meteor kan banyak di mana-mana, cuman ada yang paling padatnya dianggap arus sungai meteor. Lah bumi kita melintas di situ. Startnya dari 2013, peluang bumi kita mengalami hantaman-hantaman meteor ini ada. Dan itu terbukti, Pak. Pas 2013, bulan Februari, tanggal 14 Februari 2013, meteor pertama masuk ke bumi, betul enggak? Jatuhnya di Siberia, Rusia, masih ingat? Hah? Besarnya meteor itu 10.000 ton. Melesat dengan kecepatan yang sangat dahsyat, jatuh di Danau Es di Siberia, Rusia. Kekuatan laju dan kekuatan aura yang dibawa oleh meteor ini menjadikan 30.000 lebih gedung-gedung kaca hancur dan kacanya melesat seperti panah, 1.200-an korban. Ada yang mengatakan 1.400-an korban. 2013. Masih 2013, meteor yang kedua jatuh di Argentina pada tanggal 14 April. Kalau tadi 15 Februari, ini tanggal 14 April jatuh meteor yang kedua. Untung meteornya kecil, Pak. Kemudian yang ketiga 7 November, masih 2013. Jadi 43 tahun yang lalu NASA mengumumkan bumi akan melesat mengarungi arus sungai meteor. Peluang kita kena hantaman meteor ada. Itu terjadi. Lah untuk 70-80 tahun yang akan datang, gambaran ini tentu dengan pengamatan ilmiah mereka, dengan peralatan mereka. Ini bukan ramalan sebenarnya, kaum muslimin. Terjadi atau tidaknya, Allahu a'lam. Semoga saja meleset. Yang pasti kita sudah enggak hidup di zaman itu, betul tidak? Sekarang 2017. Kalau umpamanya 2080 aja, kan katanya 70 atau 80 tahun yang akan datang. Kalau 2080 saja terjadinya, Bapak masih hidup enggak? Insya Allah masih hidup. Keren amat. Jangan kepedean deh untuk laki-laki, apalagi yang muda-muda nih, akan cepat pindah ke alam barzakh. Udah nikah belum? Udah. Oh, Masya Allah, ini baru laki-laki sejati. Usia 20 tahun udah nikah. Yang belum nikah sementara udah lewat 25 tahun, kasihan, udah akhir zaman. Masih belum nikah. Baik kaum muslimin. Waktu yang bersamaan tahun 2001, masih di Discovery Channel, Jepang mengumumkan, pakar gempa Jepang mengumumkan bahwa 75 sampai 80 tahun yang akan datang bumi ini akan mengalami gempa yang maha dahsyat. Masih 2001 pengumumannya ini, masih di Discovery Channel, buka di YouTube ya, bahwa pakar gempa Jepang, apa yang dinyatakan oleh pakar gempa Jepang ini dibenarkan oleh pakar gempa dari Kanada, dari Australia, dari Belanda, dari Inggris, dari Perancis. Pakar-pakar gempa dunia membenarkan 75 sampai 80 tahun yang akan datang. Agak-agak mirip enggak dengan pakar NASA tadi? Hah? Akan terjadi gempa maha dahsyat di bumi ini. Tidak ada satu negara pun yang akan selamat. Tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup. Saking hebatnya gempa itu. Untuk kita orang beriman, gempa maha dahsyat hanya ada dalam surat Az-Zalzalah. Mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma'idhin tuhadithu akhbaraha idha zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncang segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, akibatnya semua yang ada di dalam perut bumi, yang ada di dasar bumi akan tumpah keluar. Lahar-lahar gunung meletus, seluruhnya tumpah. Air laut pun menjadi tsunami. Tsunaminya jangan main-main. Wa idzal biharu fujirat, apabila air-air laut tumpah ruah membungkus bumi. Tsunami Nabi Nuh berapa tingginya? Tsunami Nabi Nuh berapa tingginya? Di dalam kitab Al-Bidayatu wan Nihayah oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, tsunami Nabi Nuh itu tingginya sampai 5000 meter. Lah tsunami akhir zaman, wa idzal biharu fujirat, enggak ada apa-apanya tsunami Nabi Nuh. Alangkah dahsyatnya, ngerinya pemandangan ketika itu. Makanya mudah-mudahan bukan kita orang yang menyaksikan kejadian itu. Nah, apa yang dikatakan oleh pakar gempa Jepang ini yang akibatnya seperti itu, Masya Allah. Bapak, sebuah kabar yang sudah ditanggapi oleh Amerika Serikat. Lalu jutaan rakyat Amerika Serikat hari ini melakukan simulasi penyelamatan dari bencana-bencana besar ke depan. Saya bukan bermaksud nakut-nakutin, Pak. Tapi ya gimana lagi, sesuai dengan kata Dr. Mehran Kafatuli Kishi, beliau adalah seorang dokter luar biasa, guru luar biasa di University of London. Beliau pemilik Kishi Foundation, sebuah lembaga non-profit, lembaga ilmiah peneliti alam non-profit yang berpusat di Belanda dan Belgia. Beliau mengatakan 2017 ini, 2017 ini, pengumuman ini diumumkannya di pertengahan 2016 kemarin. 2017 katanya bumi akan mulai mengalami gempa-gempa besar secara simultan. Gempa-gempa besar itu skalanya dari 10 sampai 16 skala Richter. Allahu Akbar. Negara yang paling pertama kena gempa sebesar itu adalah Amerika Serikat. Saking besarnya gempa di Amerika itu akan menjadikan benua Amerika terbelah menjadi dua. Dan menimbulkan tsunami yang sangat dahsyat. Kekuatan gempa ini sampai terasa ke negeri-negeri Asia. Dan gempa itu akan menimbulkan korban setidaknya 40 juta manusia. Maka mendengarkan pengumuman ini, bila mengatakan saya tidak ingin menyampaikan ini, tetapi inilah fakta ilmiah, karena dia orang kafir, bila mengatakan kalimatnya pasti, inilah dia fakta ilmiah yang nanti pasti akan terjadi, saya harus menyampaikannya. Ungkapan beliau ini disambut, ditelaah, diteliti, lalu masyarakat Amerika hari ini, Pak, sudah melakukan persiapan-persiapan yang disebut dengan pelatihan-pelatihan menghadapi bencana-bencana besar. Beberapa bulan kemudian, menyusul gempa besar seperti itu terjadi di Cina. Lalu menyusul gempa seperti itu di Jepang. Coba bayangkan mengerikannya kejadian ketika itu. Ingat, hadis Nabi mengatakan, tolong baca di sini nanti, ensiklopedia akhir zaman, di mana Rasulullah mengatakan, akan ada nanti tahun-tahun gempa di akhir zaman. Berarti gempa yang dimaksud bukan gempa kecil loh, Pak. Gempa-gempa dahsyat besar, susul menyusul. Pada tahun-tahun itu manusia akan banyak bertumpah darah di mana-mana, saling berbunuh-bunuhan. Dan pada tahun itu Al-Mahdi akan muncul. Allahu Akbar. Al-Mahdi akan muncul di tahun-tahun gempa, di tahun-tahun perang, di tahun-tahun kekacauan dan chaos yang sangat dahsyat di muka bumi. Ada korelasinya loh, Pak, ya. Sedangkan gempa nanti yang 70, 75, 80 tahun yang akan datang bisa menyebabkan semua negara di dunia tidak ada yang selamat, manusia tidak ada yang selamat. Sedangkan 2017 saja sudah mengerikan gempanya kita dengar, ya, 10 sampai skala 16 Richter. Ya Rob, seperti apa ke depan kita ini? Seperti apa Indonesia nih? Di sini ada sebuah rahasia. Nabi mengatakan di akhir zaman akan banyak kota-kota besar, negeri-negeri yang dibangun di tepi pantai, ya, yang akan tenggelam. Baik, kaum muslimin, ini masih sanggup enggak? Masih sanggup? Ini yang agak-agak lemah-lemah jantung, enggak, lebihnya enggak usah dengar deh. Masalahnya ini tegangannya makin tinggi. Makin kesini pembahasannya, tegangannya makin tinggi. Tapi kita kasih waktu untuk istirahat dulu, ya. Jam 9 nanti adalah acara puncak. Acara puncak sesi pertama. Acara puncak sesi keduanya besok. Ya. Jadi kaum muslimin, ini pertemuannya ada 8 kali pertemuan, maka nanti insya Allah kita maksimalkan. Baik, kita lanjutkan. Sampai di mana kita tadi? Ya? Sampai gempa di mana? Jepang. Selesai. Selanjutnya kaum muslimin yang kami muliakan, bumi benar-benar di fase kelima, tenang. Nah, anehnya yang Allah izinkan dan yang Allah takdirkan banyak bertahan hidup itu bukan bapak-bapak, tapi kaum ibu. Ibu senang, Bu? Ibu-ibu senang, Bu? Fase kelima ibu sempat mengalaminya nanti, emas melimpah ruah. Ya. Tapi si emas sudah sangat sedikit. Alhamdulillah. Kalau kata orang Padang, pucuk dicinto ulam pun tibo. Dari tadi hati saya berkata-kata, mana air minum kita? Akhirnya panitia mendengar jeritan sang ustaz. Bismillah. Mari kita lanjutkan. Sekarang saya akan memanfaatkan papan tulis. Mungkin yang agak-agak di sudut kejauhan kali, Pak, ya. Oh, di situ ada. Nanti zoom papan tulis ketika saya nulis diarahkan ke whiteboard agar bapak-bapak kami yang di sini bisa melihat ke televisi, ya. Anggap saja sekarang lagi di Metro TV, Pak. Yang nonton ke sana. Yang di sini live. Ibadah Allah yang kami muliakan, 5 fase ini bapak tahu berapa lama masanya? Nah, ini penting sekali penekanan ini. 5 fase ini, tahukah Bapak Ibu berapa lama masanya? Dari sejak Nabi diutus sampai umat Islam wafat serentak di muka bumi ini. Saya harus jelaskan kepada Bapak Ibu. Saya minta izin untuk ke papan tulis. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, sejak Nabi diutus, fase pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ditutup oleh fase kelima, dan terjadilah tanda besar kiamat yang ketujuh, umat Islam habis, berapa lamakah waktu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pembahasan waktu ini disebut dengan istilah umur umat Islam, yaitu sejak Nabi Muhammad diutus sampai wafatnya seluruh umat Nabi serentak di muka bumi ini. Perlu saya jelaskan dari sekarang kepada Bapak Ibu semua, dalil-dalil tentang umur umat Islam ini tidak ada yang sahih satu pun. Seluruhnya dhaif. Seluruhnya dhaif. Bahkan ada yang dalilnya sampai ke tingkat dhaif jiddan, lemah sekali. Oleh karena itu, adab kita bermuamalah, berinteraksi dengan hadis dhaif harus dijaga. Apa adab-adab bermuamalah dengan hadis dhaif? Yang pertama, hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai hujah atau landasan untuk masalah usuluddin. Enggak boleh. Seperti halal, haram, ya. Seperti masalah-masalah pokok dalam agama, tidak boleh dalilnya dari hadis dhaif. Yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya apapun yang berkaitan dengan akidah. Tidak boleh dibina di atas hadis dhaif. Yang ketiga, hadis dhaif jika bertentangan dengan hadis yang lebih kuat darinya di atasnya, apakah hasan apalagi sahih, ya, maka hadis dhaif tidak diterima. Ini adab. Yang keempat, hadis dhaif bisa dipakai hanya dalam urusan fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amal, dan targhib serta tarhib, motivasi dan petakut. Yang keberapa lagi? Yang keenam, hadis dhaif tetap lebih diutamakan menerimanya apabila dalam satu masalah ada perkataan manusia-manusia, ulama-ulama, dan ada hadis dhaif, maka hadis dhaif wajib lebih didengar. Kenapa? Hadis dhaif tetap perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada manusia berkata, ada Rasulullah yang bersabda, walaupun sabda Nabi ini dhaif hadisnya, tetap perkataan Nabi. Sementara ini manusia, orang biasa, bukan Nabi, wajib muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari saya akan terangkan sedikit. Nah, kan sudah mulai kekecilan papan tulis kita. Bapak, perhatikan ini. Ini adalah hadis ahad. Bagi yang belajar tentang mustalahul hadis akan paham. Hadis ahad ini tiga tingkatannya. Tingkatan satu disebut dengan hadis sahih. Ini tingkatan pertama. Tingkatan di bawahnya disebut dengan hadis hasan. Tingkatan yang ketiganya disebut dengan hadis dhaif. Apapun tingkatannya, satu, dua, dan tiga, ketiga tingkatan ini tetap perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Status dan derajat sebuah hadis sehingga sampai dia menjadi dhaif itu banyak dipengaruhi oleh sanad atau rijal orang-orang yang meriwayatkan hadis itu. Saya contohkan saja ini. Imam Bukhari, Bu, Imam Bukhari enggak sembarangan memilih hadis. Imam Bukhari ini, Pak, beliau saking seriusnya mengumpulkan hadis di dalam kitab sahihnya, dia baru akan masukkan hadis ini ke dalam sahih setelah sholat sunat istikharah berkali-kali, Pak, sampai mantap dia. Dia pelajari sanad orang yang menceritakan hadis ini terpercaya enggak? Orang ini ingatannya kuat enggak? Orang ini akhlaknya bagaimana? Orang ini wara' enggak? Orang ini bla bla bla bla. Dia pelajari baik-baik orang ini, baru dia istikharah berkali-kali sampai mantap hatinya, dimasukkanlah hadis itu ke dalam hadis sahihnya. Pernah sebuah peristiwa, salah satu betapa para ulama pengumpul hadis ini berhati-hati. Imam Bukhari ini melakukan perjalanan ribuan kilometer. Enggak pakai pesawat loh, Pak, zaman dulu. ribuan kilometer hanya untuk bertemu dengan seorang fulan yang terkenal sebuah hadis itu muncul dari lisan dia. Katanya Rasulullah bersabda begini. Maka dia tempuh perjalanan yang melelahkan. Sampai di negeri itu dia cari ketemu kampung kecilnya. Sampai di kampung kecil dia tanya-tanya di warung-warung, dia tanya pada penduduk di masjid-masjid, ketemu orangnya. Ternyata orang itu sedang mau menangkap onta. Onta milik dia. Dikejar ontanya, ontanya malah makin jauh. Dikejar lagi semakin jauh. Imam Bukhari memperhatikan terus. Pak, Bapak Fulan bin Fulan. Ya benar saya ada perlu, bisa bapak bisa bicara dengan bapak, saya dari negeri anu. Oh iya sebentar ya, saya tangkap dulu ontak saya. Diperhatiin oleh Imam Bukhari terus, diperhatiin. Karena yang nangkap ini gak berhasil, lalu dia masuk ke kandangnya pak, ke kandang onta, diambilnya karung makanan onta, lalu dilambai-lambaikannya ke arah onta. Di onta datang mendekat, setelah dekat ditangkap itu onta, dimasukkan ke kandang. Imam Bukhari merasa heran melihat apa yang dibuat oleh bapak ini. Lalu dia bertanya, Pak, tadi bapak ngejar-ngejar ontanya makin jauh. Bapak lambai-lambaikan tuh karung, ontanya mendekat dan bapak bisa masukkan dengan mudah ke kandang. Emang itu karung apa, Pak? Beliau mengatakan, ini karung makanan onta. Bapak memangnya mau ngasih makan onta? Enggak, supaya dia datang aja. Oh, begitu Pak ya, syukron kasiran Pak, barakallahu fik. Dia pergi. Gak jadi ngambil hadis. Penduduk yang melihat apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari ini, dari jauh-jauh dia datang untuk mengumpulkan hadis, dan dari bapak itu salah satunya, gak jadi. Lalu orang bertanya, wahai Imam Bukhari, kau sudah jauh datang hanya untuk bertemu dengan bapak itu untuk mendapatkan hadis darinya, sekarang engkau tinggalkan dia tanpa jadi menulis hadisnya. Apa kata Imam Bukhari? Masya Allah pak, saya tidak akan mengambil hadis dari orang yang berdusta pada binatang. Coba bohong pada binatang aja nggak boleh. Coba kalau kita pak, ya kan, supaya ngumpulin ayam, kucing supaya datang, padahal nggak dikasih makan, ya kan? Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang ibu manggil-manggil putranya, wahai fulan, sinilah ada makanan untukmu. Nabi Muhammad ada di situ bertanya, bu, beneran ibu mau ngasih makan anak ibu? Benar ya Rasulullah. Apa? Maka beliau pun menunjukkan, ada satu biji kurma yang disukai oleh anak saya, kurma ini saya mau kasih ke dia. Apa kata Rasulullah? Baguslah, alhamdulillah. Kalau sempat ibu hanya mengiming-imingi dia sementara tidak benar-benar memberinya, tuktabu alaiki kadzibah, akan dituliskan kepada engkau, engkau seorang pendusta. Bu, coba ibu sering mendiamkan anaknya, nak jangan nangis ya, nanti mama beliin, padahal enggak dibeliin, itu dusta loh bu. Baik, kita kembali kepada kasus hadis. Ini hadis dhaif. Jadi dhaifnya hadis ini banyak dipengaruhi oleh sosok perawi hadis. Yang hadis itu tetap dari yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ahli hadis kaum muslimin itu kalau melihat orang yang menyampaikan hadis kencing berdiri aja, langsung itu hadisnya jatuh ke bawah. Ada orang yang meriwayatkan hadis tapi enggak pakai topi. Dalam Islam enggak pakai topi ini termasuk yang menjatuhkan muru'ah. Enggak pakai topi, jatuh hadisnya. Oh ternyata ketemu dia lagi makan di warung. Orang yang meriwayatkan hadis sementara dia makan di warung, jatuh hadisnya. Para ulama ahli hadis betul-betul sangat melihat orang ini warok enggak. Oh termasuklah dia warok, taat, soleh. Tapi agak pelupa. Kalau baca ayat jadi imam tuh banyak yang negur di belakang. Orang kayak gini pun jatuh hadisnya. Masya Allah. Ya. Begitu hati-hatinya para ulama dalam mengumpulkan hadis. Nah ini hadis dhaif. Adab yang ketujuh adalah, adab yang keenam tadi apa? Hadis dhaif tetap didahulukan daripada perkataan manusia manapun karena dia masih hadis Rasulullah SAW. Yang ketujuh, adab yang ketujuh, hadis dhaif dalam urusan akidah yang berkaitan dengan apa-apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, boleh diketahui cukup sebatas ilmu pengetahuan saja, tapi tidak boleh dijadikan keyakinan. Paham? Ini adab. Sekedar tahu silakan. Sekedar dengar silakan, tapi ketika terjadi apa yang diceritakan dalam hadis itu sesuai dengan kenyataan, sepakat para ulama ahli akan hadis dhaif ini langsung naik statusnya kepada sahih. Sekarang jelas masalahnya, saya banyak difitnah, tapi fitnah ini sebenarnya betul-betul fitnah yang enggak berkualitas. Ustaz Zulkifli mengatakan bahwa umur umat Islam itu, bahwa umur dunia ini segitu. Dengarnya enggak lengkap. Dengarnya hanya dari kalang. Waqala, qila waqala, kata orang, konon katanya Ustaz Zulkifli. Saya jelaskan begini loh. Adab ini saya sampaikan pada umat. Dan hadis tentang umur umat Islam dari star beliau diutus sampai wafat seluruh umat Islam, hadisnya enggak ada yang sahih, dhaif. Saya sudah jelaskan ini. Tolong kalau menyampaikan informasi pada orang lain itu yang lengkap. Makanya Imam Abu Hanifah itu sangat marah. Dia tuh sangat marah. Jangan kamu sampaikan fatwa saya, tapi sampaikan kenapa saya berfatwa begitu, apa dalil saya. Itu yang diinginkan oleh para ulama-ulama imam mazhab kita. Jangan fatwa, Syekh Anu berfatwa, Syekh Anu berfatwa. Kenapa Syekh itu bisa berfatwa demikian, ini dalilnya. Kayak gitu kalau mau nyampein pak. Soalnya kalau pendekatan kita pendekatan fatwa, bisa-bisa berbenturan umat ini sesama umat. Ustaz Anu berkata begitu, Ustaz Anu berkata begitu. Akhirnya Ustaz diadu sesama Ustaz. Ini adab loh pak ya. Agar jangan, kita ini sudah di akhir zaman. Yang kita hadapi besar pak. Indonesia ini sudah di ujung tanduk. Dia memerlukan kepada kesatuan dan kekuatan umat. Dan umat ini tidak akan pernah kuat kecuali kalau mereka benar-benar bersatu. Tepiskan segala apapun bentuk yang bisa membuat kita berpecah belah. Merapatlah, bersatulah sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Islam tidak akan pernah kuat. Indonesia tidak akan pernah selamat kalau kita tidak bersatu. Persatuan harga mati, NKRI harga mati. Bagaimanapun ke depan, kitalah yang akan menyelamatkan agama kita dan Indonesia kita yang tercinta ini. Takbir. Kitalah yang akan menjaga Indonesia, dan itu hanya dengan persatuan pak. Kita bersatu di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibarat Allah yang kami muliakan, kita harus stop nanti di jam 7. Tanya jawabnya nanti siang saja di double. Ada 10 menit lagi. Nah, bagaimana hadis dhaif di sini? Mari dengarkan. Ini apa itu? Ada dua kelompok riwayat tentang umur umat Islam ini. Kedua kelompok riwayat ini sumbernya adalah dari Abu Daud. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, umur umatku dibandingkan dengan umur umat-umat sebelumnya, yaitu umat Yahudi dan Nasrani, adalah umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi umur umat Nasrani. Dalam sejarah Yahudi itu sebenarnya salah satu daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Sebenarnya seluruh ajaran Nabi itu adalah ajaran Islam pak, tetapi orang saja menisbatkan kemudian. Yahudi itu dihitungnya mulai dari Musa alaihi salam sampai kepada Isa, maka berlangsung selama 2000 tahun. Disebut dengan jalannya masa agama Yahudi 2000 tahun. Umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi umur umat Nasrani. Umur umat Nasrani sejak Nabi Isa. Nabi Isa diutus sampai terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlangsung selama 600 tahun. Nah, di dalam hadis ini Nabi berkata, umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. 2000 kurang 600 berapa? 1400. 1400. Kaum muslimin, Ustaz, sekarang kita sudah 1400 sekian Ustaz. Udah lewat dong. Kalau umur umatku cuma segitu, udah lewat Pak Ustaz. Awas. Ini hadisnya kelompok pertama. Dan hadis ini bahkan ada yang statusnya dhaif jiddan. Tapi perlu untuk diketahui, maka saya tuliskan dulu 1400. Kelompok hadis kedua masih dari Abu Daud, tapi para ulama ahli hadis mengatakan kelompok hadis kedua ini saking banyaknya turuk periwayatannya, jalur periwayatannya, dari dhaif akhirnya kedongkrak pak, naik statusnya setingkat di atasnya menjadi hasan li ghairi. Gara-gara apa? Karena riwayatnya sumbernya banyak ya, maka naik statusnya dari dhaif ke hasan li ghairi. Dia menjadi hasan gara-gara ada faktor lain yang menunjangnya. Hadis berikut ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umur umatku di sisi Allah hanya satu hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Ini ada harapan Nabi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Satu hari di sisi Allah umur kita. Maksudnya umat Islam di bumi ini tambah setengah hari. Satu hari di sisi Allah berapa lama kita ngitung? 1000 tahun. Dalilnya surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, thumma ya'ruju ilaih fi yawmin kana miqdaruhu alfasana mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah, kamu menghitungnya di dunia 1000 tahun. Lah kalau satu hari tambah setengah jadi berapa? 1500. Jadi ada dua hadis dong kalau begitu. Ada dua hadis. Satu mengatakan 1400, satu mengatakan 1500. Gimana caranya? Dan ini hadis dari Nabi. Mau terima yang mana? Kalau terima saja yang ini, berarti ini dibuang dong. Enggak asik banget ada perkataan Nabi yang dibuang. Disinilah para ulama mencoba berijtihad. Ulamanya bukan ulama kaliber Ustadz Zulkifli Muhammad. Ulama kalibernya sekaliber Imam As-Suyuti. Sekaliber Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekaliber Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Mereka berijtihad. Dalam ijtihad mereka, entah apa cara menghitungnya segala macamnya, mereka mengatakan bahwa ada yang dinisbatkan perkataan kepada Ibnu Hajar yang sampai hari ini saya belum menemukan sumbernya dari mana, tetapi kitab-kitab yang menunjukkan ke sana itu ada. Mereka mengatakan, Ibnu Hajar mengatakan, umur umat Islam adalah habisnya enggak sampai 1500 tahun dah habis. Menurut Ibnu Hajar kata mereka, sekali lagi saya katakan, saya mencoba menelusuri sumber-sumber yang dikatakan dan saya tidak menemukan. Perkataan mereka itu adalah Ibnu Hajar mengatakan 1476 Hijriah umat Islam dah habis. Sekarang berapa? Udah mulai pucat. Sekarang 1438, 1438. 1476 umat Islam sudah habis. Ini menurut Ibnu Hajar katanya. Sampai hari ini saya belum menemukan sumber dari orang-orang yang mengatakan kepada Ibnu Hajar. Yang kedua, nah ini memang ada. Imam As-Suyuti mengatakan 1477 Hijriah umat Islam habis. Beda setahun ya. Dan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, saya secara pribadi lebih setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab tentang masalah ini. Kata beliau, pokoknya umat Islam ini di muka bumi lebih dari 1400 tahun masa keberadaannya, tapi tidak akan lewat dari 1500, maksimal 1500. Saya secara pribadi lebih cenderung dengan perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Pokoknya lebih dari 1400, tapi tidak akan lebih, tidak akan lewat dari 1500. Oke, kaum muslimin, yuk kita lihat. Sekarang berapa? 1438. 1438 apa? Hijriah. Tolong diingat di sini kembali. Hijriah itu setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, betul tidak? Padahal menghitung umur umat Islam bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak beliau di usia 40 tahun di Mekah diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Dan beliau sebelum hijrah ada 13 tahun. Artinya ada 13 tahun yang harus ditambahkan lagi kemari, betul tidak? Jadi berapa? 1451. Kalau kita ambil yang paling maksimal saja 1500, ambil paling maksimal saja, dikurangi 1451, maknanya ke depan yang tersisa umat Islam hidup di muka bumi ini hanya 49 tahun lagi umat Islam habis. Subhanallah. Subhanallah kaum muslimin. Ibarat Allah yang saya muliakan, apabila bapak mendengarkan ini, maka kita jelas, oh begitu. Masih lama atau udah dekat? Masih lama atau udah dekat? Bukan kiamat loh ini ya. Ya, dan saya sudah menyampaikan adab-adabnya tadi. Mohon dijaga adab-adab itu, mohon diperhatikan rambu-rambunya. Sekedar untuk ilmu pengetahuan sah, ya. Sekedar untuk tahu saja sah, membina akidah di atasnya ini dilarang karena dalilnya hanya hadis dhaif. Sampai di sini kajian kita insyaallah kita cukup. Insyaallah puncak sesi pertama nanti adalah jam 9. Di mana tadi nanti tempatnya? di masjid Jamhuri. Jamhuri. Ya, Bapak Ibu lebih tahu di mana tempatnya. Insyaallah kita bertemu nanti jam 9 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap nanti yang sudah megang kitab, yang sudah punya kitab, jangan tinggal di rumah, bawa. Nanti mungkin saya akan mengisyaratkan, tolong buka halaman sekian, tolong buka halaman sekian, nanti bisa dibantu. Tolong buka buku ZAZ, zikir akhir zaman, halaman sekian. Tolong buka buku EAZ, ensiklopedia akhir zaman, halaman sekian. Nah, maka itu akan menjadikan Bapak Ibu, oh, melihat langsung dalilnya, hadisnya, apa penjelasan ulama'nya dan segala macamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, mari kita tutup dengan istighfar dan membaca surat wal asri, doa kafaratul majlis. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Astaghfirullah. Astaghfirullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.